Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel. Ngepel ya biasanya ya. Kering gak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih. Ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas. Kadang-kadang malah gak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita, sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil, kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu, nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh, datang nih orang, Ustaz, adik saya kurang ajar betul Ustaz. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya Ustaz di pengadilan. Weh, kan main. Menjadi lawan saya di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustaz, emang saya punya adik gak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayain, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustaz, rumah saya satu-satunya lagi diprosesnya sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia Ustaz. Siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta, gak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah gak punya apa-apa Ustaz, ila-ila cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding Ustaz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah, kata dia gitu. Kok bisa kalah? Ceritalah dia bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi gak dipikirin tuh kwitansi. Dia panggil bayar adeknya, bayarin nih dah, tah gitu. Rupanya sama adeknya saat itu kwitansinya atas nama dia. Karena nggak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adeknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita berdehem dah. Begitu. Iya Ustaz, makanya Ustaz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus, wirid mulu. Apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai ransel, set gitu. Masuk bandara ngelewatin detektor kan, ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut Jogja. Oh iya, berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh, kita pakai lagi kan? Ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gue mau bilang gue ustad. Apalagi lah kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan melulu aja. Amalan mulu, padahal amalan yang paling hebat nih pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman, insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu. Benar enggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Ustaz enggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95 Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi Ustaz. Oh. Maju usahanya. Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya enggak ada. Habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang kata si ayah ini. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, iya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD saya bilang. 85 saya kelas 5 SD. 86 saya lulus. 84 disunat. Cuman sekali. 85 waktu memulai usaha saya bilang sama si bapak ini modalnya dari mana? Lihat randonnya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adeknya masih mikir. Tapi dia banding maju terus, pantang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak itu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz, kalau mikir ke situ sih, saya menyadari. Menyadari gimana? Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya Ustaz. Oh, tahu? Maksudnya ibu Anda tahu? Enggak Ustaz. Udah minta maaf, buru meninggal Ustaz. Sembah. Pak saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor satu. Kalau penyakit dikasih obat nomor satu. Ditangani sama kiai yang nomor satu. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor satu. Nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak gitu saya bilang. Percuma Pak. Mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh. Habis rumah sama tanah yang tinggal itu. Sekalian. Supaya Bapak nanti meninggal. Kondisinya udah bersih. Nunduk tuh orang. Terus saya mesti gimana Ustaz? Udah gak ada lagi rumah. Gak apa-apa. Tapi dosa juga gak ada lagi. Daripada dipertahankan. Apa Ustaz yang mesti saya lakukan? Yang mesti situ lakukan. Temuin adik situ. Kasih sudah. Bilang kalau ini bisa mendatangkan redoknya almarhumah ibu, tolong maafkan kakak. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Lahu fiha min kulli thamarat. Wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyatun du'afa. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa a'nab, dari kebun anggur dan kurma. Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng gak dikasih usaha, dikasih kerjaan. Yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullith thamarat. Yang berbuah ranum, bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu? Tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang nih. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api, yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, syek. Tiba-tiba kemudian ngedrop. Vuk. Kita menyalahkan 97 Ustaz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustaz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah? Ustaz, gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustaz, sial banget, hancur. Benar enggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Ustaz, jadi saya mesti minta maaf sama ibu saya. Udah sih, udah saya lakuin. Ini barangkali belum sepadan kali. Pokoknya temuin dah, temuin adik-adik, kasih sama dia. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca, surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Surah ke-66 ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang enggak sabar. Tapi Ustaz, saya dikejar-kejar waktu. Iya, udah minta ampun dulu. Ustaz, udah tinggal besok. Iya, udah benerin sholat dulu. Dia enggak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi, enggak nyari ampunan, mati kita, capek. Jangan-jangan kita malah ngegerusuin Allah. Mana nih? Bohong aja dah. Katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Boro. Saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih. Nomor satu ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridhonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta, insya Allah dihadirkan Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Apa ganjarannya buat orang-orang yang tobat nasuha? Kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Tak. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh? Datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan gak ketagih? Kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek, tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi, ngincer si dia, takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, enggak muncul sorganya, ketutup. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana Innaka ala kulli syai'in qadir. Baru nanti Allah yang menyempurnakan dah. Tutup tuh lembaran sama si ayah. Baik Ustaz. Apapun yang terjadi, la haula nih. Ya udah la haula. Masa iya sih adek ente enggak punya perasaan, coba dah dijajal. Wiridnya gimana Ustaz? Udahnya pakai wirid itu dulu dah. Tetap wiridnya gimana? Dia pulang, dia kasih tahu adiknya, dia panggil, dia kumpulin adiknya, dia sidang tuh adiknya. Hari ini abang mau membuat satu pengakuan. Abang merasa udah berbuat baik sama lu pada, tapi ternyata di mata Allah abang bikin susah lu pada. Iya kan, kita kan nyangkanya gitu udah berbuat benar aja, kayak saya sang heeh gitu ceramah. Cerita nih abang, tahun 85 abang bikin kesalahan. Abang jual tanah punya ibu tanpa ibu kita pada tahu. Hari ini abang dinasehatin bahwa harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka cabang-cabang yang tumbuh itu juga akan menjadi cabang yang haram. Untuk membersihkan abang punya harta, abang punya diri. Kalau emang lu pada ngincer rumah sama tanah yang abang sekarang tempatin, ambil dah. Kita ziarah ke makam ibu, mintain maaf buat abang. Abang cuma minta waktu sebulan aja buat abang cari kontrakan gitu. Adeknya nunduk, diem tuh diem. Belakangan kemudian dia lapor. Emang masya Allah orang-orang yang tobat itu. Terjadi keajaiban. Adeknya gantian yang datang ke dia. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, tanpa si abang ini tahu, ternyata adek-adeknya itu tahu. Karena ibunya menjelang meninggal lapor sama anak-anak yang lain. Begitu dijual, ibunya tahu, sakit ibunya. Gua masih hidup aja tanah gua dijual. Bagaimana gua mati? Begitu ji. Masya Allah itu. Begitu ibunya jatuh sakit, masuk ke hati, di hati adik-adiknya bahwa ini yang menyebabkan lah kakaknya. Dendam itu ke bawah, ke perilaku. Kelihatannya sih nerima duit dari abangnya, nerima disekolahin. Tapi marah mereka karena mereka disekolahin di atas tangisan ibunya. Disekolahin di atas tangisan bapaknya. Singkat cerita, lapor adiknya. Bang, kita sebenarnya udah tahu. Tapi abang susah dibilangin, maka kita habisin udah. Dan kita emang gak membiarkan abang emang senang. Tapi hari ini kita semua sepakat. Kalau abang udah sadar, kita mau bikin emak kita senang. Kalau abang udah redo, masih kita gak redo. Abang tempatin dah. Kalau abang mau mulai lagi usaha, insya Allah kita-kita bisa patungan buat abang. Subhanallah. Kalau sudah ketemu penyebabnya, enteng urusan. Mati-mati kita jalan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit apa coba, nyari apa, nyari penyakit apaan sih? Begitu kita udah ketahui penyakitnya apaan sih, berhenti kita di situ kan? Tak, obatin di sisi itu. Tapi kalau yang kita cari obat dunia, diobatin yang kanan, pindah kiri. Obatin yang kiri, jadi kanan. Kanan, jadi kiri. Semuanya benar. Itu kalau obat manusia. Temukan dulu penyebabnya, insya Allah kita ketemu jawabannya. Lalu kemudian episode tahun-tahun 2000 sampai kemudian 2005 terakhir di 2004 lah saya ke Eropa terakhir itu mengadakan konseling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara yang lain, hasilnya sama. Penyebab yang paling utama itu dosa pak. Mana ada yang sadar, ada yang kagak. Ada yang tahu, ada yang kagak. Bahasa Quran mah fi qulubihim maradun فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ. Di hati kita, bagaimana mau kita tahu orang ada hijabnya? Apa hijabnya? Kerakusan, kesombongan, enggak mau ngakuin ini salah kita, enggak mau kita ngakuin ini adalah kelalaian kita. Sehingga lahirlah kemudian 10 dosa besar. Lahir itu 10 dosa besar. Dulu saya ngantongin kertas, Pak. Kemana-mana saya ngantongin kertas, insya Allah begitu kira-kira, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, isinya tentang 10 dosa besar. Jadi kalau ada orang datang nih, Ustaz, ih saya kok susah jodoh ya, sodorin dulu nih, isi, yang mana yang udah lo langgar, Tinggal contreng doang gitu. Tek tek tek tek tek tek tek. Ustaz, saya punya utang. Udah 3 kali nih ganti suami enggak kelar-kelar. Barangkali. Sodorin lagi. Nih, isi. Ustaz, perusahaan saya hampir mustahil hancur. Tapi hancur, Ustaz. Bagaimana ya? Ini dulu nih. Nah. Dan ternyata menarik, Pak. 70% itu di 4 dosa pertama. 70% di 4 dosa pertama. Makanya perhatian betul kita. Top 10-nya tuh di 4 dosa pertama. Syirik, ninggalin sholat, doraka sama orang tua, zina. Yang kelima rezeki haram. Tapi sampai keempat aja udah mentok nih orang nih. Pernah waktu saya konselingan di Jawa, ada bapak datang gede badannya. Begitu duduk, saya sodorin nih 10 dosa besar. Dia liatin ini kertas. Saya bilang, Pak, ini rahasia antara saya dengan Bapak dan Allah saja. Insya Allah tidak akan keluar. Ini sekret. Bingung, Ustaz. Kenapa bingung? Tinggal isi doang kok bingung. Ustaz, ini cuma 10. Ini cuma 10, dia kata. Dosa saya 15, Ustaz. Saya bertutur lewat kisah. Memang saya bisanya lewat kisah. Supaya saya tidak menggurui saudara. Ada sepasang suami istri datang ke saya menghadap tahun 2003. Dari muka, ini bukan muka pendosa nih. Siapa yang nyangka gitu, muka begini ini, muka pendosa siapa yang nyangka. Ini kan muka soleh banget. Kelihatannya kan gitu. Kita kan gak tahu. Nih, muka bapak ibu semua subhanallah ini, ya kan? Muka soleh-soleha. Iya, tapi kelakuannya siapa yang paham? Udah Allah kirimin malaikat, rokib, atid, masih lewat kita. Masih lewat loh itu. Mukanya soleh. Gitu. Maaf ya, maaf. Gitu. Si istrinya juga jilbabnya menit panjang. Gitu. Kayaknya solehnya, solehah. Gitu. Yang konselornya saya, malu nih kita. Nyodorin kertas nih, kita simpen kertasnya, tutup. Kenapa ya, Pak? Yang ngomong istrinya, Ustaz. Suami saya sejak nikah itu gak kerja, Ustaz. Gak nyari kali. Nyari, Ustaz. Ini suaminya nunduk, wajahnya putih, bersih. Kayak ente ya. Bener, mukanya agak ada dosa ini. Nyari, Ustaz. Tapi semakin dia nyari, duit saya semakin habis, Ustaz. Pokok bisa. Ustaz, sekali nyari kerjaan, itu kan pakai ongkos. 20, 20, 20. Lah saya cuma guru negeri, Ustaz. 8 kali dia nyari kerja sebulan, lah 160, Ustaz. Ya kalau emang susah nyari kerjaan, usaha dong. Apa dia bilang? Waduh, itulah gitu, udah saya larang dah jangan usaha. Istrinya yang ngomong. Kenapa saya bilang? Abis, semakin dia usaha, yang ada malah utang. Ada kan situasi-situasi kayak gini, ada kan kita. Menarik loh, Pak. Ini jawabannya nih ada di sini semua, di Quran semua. Ada di surah Al-Baqarah. A'udzu billah. Suaranya mana? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mainin kita, Pak. Alhamdulillah nih Ustaz, proyek dapat nih. Nggak taunya di ujung kita tagihan, malah kita nggak gadain rumah kita buat nutup operasional. Begitu mau ditagih, perusahaannya pailit. Apa tidak dimainin sama Allah nih? Beli mobil, mobil dipakai sama anak, dijual mesinnya sama dia buat beli obat. Ada begitu Kita punya keuntungan dicicil, beli mobil, mobilnya dijual mesinnya. Begitu manasin nih kagak ada suaranya. Mana suaranya? Akinya kali itu dilihat, akinya emang gak ada sama mesin-mesinnya. Kejadian Pak, enggak, jangan salah. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu kata Allah orang-orang yang membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, udah tenang-tenang. Rumah cuman bertembok semen, udah tenang-tenang. Pakai cerita ngikut bisnis yang kagak-kagak. Akhirnya boro-boro itu rumah bertembok malah didip balik penjara. Udah tenang-tenang hidup apa adanya. 10 juta cukup insyaallah. Sebulan cukup. 1 juta cukup, 100 ribu cukup. Kalau kita nggak macam-macam mah, tapi kita macam-macam. Nah, kata Allah, ngapain ditukar sama kesesatan? Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Nih lihat, mataluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang memantik api. Memetik api gimana sih? Kan kepantik tuh, cus, nyala kan? Tapi apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ditiup sama Allah tuh apinya. Gelap lagi. Pantik lagi, tap, gelap lagi. Surat lamaran dilayangkan, datang surat panggilan. Begitu datang telat, ngeledek kan. Tadi lo manggil, sekarang telat. Udah tinggal kerja, malam Senin pakai ditelepon. Pak maaf, direksi nitipin ponakannya, jadi maaf. Udah siap-siap beli dasi kita. Udah tinggal kerja bayar Senin. Bisa gagal pak, bisa gagal. Nih ayatnya. Usaha udah di tangan, pakai di tangan orang coba. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, Allah lagi mainin kita. Allah gak redo sama kita, mati pak. Kalau Allah gak redo sama kita, waduh mau kemana hidup? Watarokahum, kemudian Allah meninggalkan kita. Fi zulumatin la yubsirun, di dalam kegelapan yang kemudian kita tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta kata Allah, tuli kata Allah, dan mereka tidak akan bisa kembali. Usaha ustadznya malah saya larang, dia udah jangan usaha dah, bikin utang melulu. Kenapa bisa begitu? Karena ini lantainya masih kepleset dia. Kalau dia gak benain yang begini nih urusannya. Tapi karena saya lihat suami istri ini soleh-soleha wajahnya, saya pikir insya Allah ini ujian kali. Kan dua aja tuh hidup mah. Kalau bukan ujian, azab. Kapan disebut ujian? Kalau kita gak ada dosanya pak. Lah kalau kita ada dosanya mah dihukum, disabet loh. Apa cirinya? Kalau kita lagi suasana ujian, cirinya enteng. Kita ngelaluin gak keringetan. Lewat begitu aja dengan sabar. Didiemin aja lewat. Didiemin aja lewat. Kita cek. Surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lima tuh ujian dari Allah. Khauf, perasaan takut. Ju, kelaparan, naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus jiwa, wal thamarat, buah-buahan usaha. Tapi kata Allah, kabarkan buat mereka yang sabar, yang bisa mengembalikan semua ini kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seberapa enteng? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Salawat apa sih? Give, dukungan, support, pemberian, dukungan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Begitu hilang motor, tak hilang. Tapi ini duit boleh halal, boleh ngumpulin. Terjadi enggak alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah? Terjadi, Pak. Anak murid pada tahu gurunya hilang motornya, dia patungan, Pak. Kebeli enggak? Kagak. Nah, anak-anak masih ya kebeli. Tapi peristiwa itu dilihat sama orang-orang tuanya masing-masing. Pada nanya, buat apa ini patungan? Guru anu hilang motornya. Tersiar kabar, lah karena emang orang ini soleh, disayang sama anak-anak, gantian yang nambahin orang tuanya. Kebeli enggak? Lewat. Lewat. Malah dapat bonus dia, dapat motor sama sepeda sekarang. Apa ciri yang kedua dari ujian? Bertambah. Gini, Pak, hidup tuh emang turun naik. Set, turun. Tapi kalau di ujian begini doang nih, set, set gitu. Turun lagi, set, set gitu. Tapi kalau kita azab begini judulnya nih, set, blok. Abis gitu, blok. Abis itu, blok lagi. Itu, ajab tuh. Hati-hati. Ada juga yang kayak pala ular. Pala ular begitu menongol, set, dipendam sama Allah, dang, ke bawah lagi, naik lagi, set, dang. Ada enggak ayatnya? Ada. As-Sajdah surah ke-32 ayatnya 20. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari itu neraka, u'idu fiha, Allah tarik lagi. Allah balikin lagi. Kejadian enggak kita? Kejadian. Udah mau lunas, ada lagi. Terjadi, Pak, sama saya itu. Mengukur saya. Bisa jadi saya bukan lagi orang yang zalim. Bisa lagi saya barangkali di tengah-tengah gitu loh. Judulnya fasik. Repot. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuku dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udah, kata Allah, di situ aja. Celaka enggak tuh? Udah di situ aja kata Allah. Cirinya azab bagaimana? Cirinya azab itu berat. Bertambah apanya? Dosisnya. Tahun 95 utangnya 7 juta, 96 8 juta. 99 9 juta, 2008 udah sampai ke angka 100 juta. Hati-hati, Pak. Tapi kan ada yang anteng nih, asma sampai mati. Bisa jadi ujian doang. Bisa jadi ujian doang, kan ada tuh. Penyakitnya asma. Nggak nambah-nambah, tapi juga nggak kurang-kurang di situ. Tapi kita nambah melulu. Cek lagi jantungnya bocor, cek lagi ginjal tinggal sebelah, cek lagi calon diabetes mellitus, cek lagi ada kanker nih, cek lagi, aduh kita ngeri, udah cek lagi dah, udah nggak mau ngecek lagi dah, udah asal ngecek penyakit nambah terus. Hati-hati, Pak. Anak lima, satu nyolong, satu dicolong. Satu ngehamilin orang, satu dihamilin. Ada satu idiot, mati dah. Bisa, Pak. Kalau udah begini, cek. Bisa jadi bikin emang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Mahar boleh nyolong. Nikah karena merit by accident. Udah enggak ada berkahnya, Pak. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah, masih ingat cerita tentang sepasang suami istri yang dia datang mengeluh sejak menikah katanya gak punya kerjaan. Belum sampai diagnosa tentang kenapa kok dia belum juga kerja. baru mendiagnosa ini ujian atau azab. Maka pada sesi kita yang berikut ini, kita akan mempelajari apa yang terjadi sama si ayah dan si ibu ini, sampai kemudian rahmat Allah kok kelihatannya menjauh. Saya cerita bahwa saya megang 10 dosa besar dalam bentuk tulisan. Tapi karena yang datang kepada kami itu orang yang wajahnya soleh soleha, tidak sampai hati ini surat keluar. Rasanya kok menyinggung perasaan dia. Mukanya muka alim kok disodorin dosa. Lalu saya berhusnuzan, jangan-jangan ini cuma ujian. Tapi ketika ditanya, ternyata ada tanda-tanda ini bukan ujian, yaitu azab. Apa pertanyaan saya? Ibu menikah tahun berapa? Kan katanya dari menikah nih, gak kerja-kerja. Pelajaran ini nanti di template di bapak dan ibu. Begitu bapak ibu ketemu, udah jangan nyari solusi, nyari ampunan sudah. Begitu ketemu, ternyata kita bermasalah, jangan nyari solusi. Ampunan aja kejar dulu ampunan. Sampai Allah redha. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ada dua tabung, Bu. Satu tabung A, satu tabung B. Ini tabung yang A pahala, tabung B dosa. Posisinya kudu dibikin 0-0. Kalau posisi tidak dibikin 0-0, gak bakal ketemu solusi. Begitu kita tobat, posisi masih di 100, ini 0. Kejar dulu nih sampai 0-0. 99-1, 98-2, 90-10, 80-20. Terus begitu sampai di posisi 50-50 mulai nih angin datang. Nih saya bercerita filosofi dengan bahasa Anda nih, bukan bahasa yang tinggi-tinggi nih. Begitu ketemu 49 kita 51 mulai anginnya benar. Ji kayaknya jadi nih border. Nah itu tanda-tanda tuh. Begitu nih posisi ini 70 turun jadi tinggal 30, kita naik 70 kan. Nah selesai tuh. Insyaallah. Jangan sampai yang begini ini bertarungnya di kuburan, Pak. Kalau bertarungnya di kuburan, gak bisa lari kita. Begitu kita meninggal dunia nih, tak meninggal dunia. Datang ular. Ular kuburan datang. Nyamperin kita nih. Kita bangun. Nanya, kamu siapa? Nih ular ketawa. Di kuburan ketawa nih ular. Ditanya dia, kamu siapa nih ular ketawa? Gua ular tahu. Emang apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud dari keburukan kamu ketika di dunia. Bertarung nih, Pak, bertarung. Begitu si ular mau nyaplok, shit, keluar ular kecil. Dari kuping, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari hati. Gantian si ular nanya yang besar sama yang kecil, "Kamu siapa? Berani-beraninya menghalangi saya?" Kata yang kecil, "Saya wujud dari kebaikan si fulan. Jangan kau ganggu dia sebelum kau lawan aku." Tapi karena lemah, sholatnya lemah, puasanya lemah, sedekahnya lemah, ngajinya lemah, berjamaahnya lemah, abis. Abis kayak Pac-Man. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Tinggal kita sendirian lagi. Nyeringai lagi dia. Ayo, mau kemana lo? Pada saat itu, Pak, Bu, kita butuh amalan orang lain. Kita butuh amalan orang lain. Kita sudah terpojok, udah gak ada lagi amal, tiba-tiba datang serombongan ular dari bulak santri. Loh, bacaan anak-anak emang bukan amalan ibu bapak? Kalau ibu bapak ngasih pada mereka sedekah ikut PPPA, lah jadi ular buat ibu dia. Muncul kecil, ada ular palanya Asep gitu. Ada ular palanya Danis, ada ular palanya Arif. Bunuh. Kita gak kenal, ini amalan siapa? Mereka semua bilang, ini amalan Anda. Kok bisa amalan Anda? Ingat gak engkau? Ketika engkau punya duit tinggal 50 ribu, ada orang mengiban nangis karena ingin ke rumah sakit tapi gak ketemu obatnya. Lalu kamu beliin dia obat, itu jadi ular. Ingatkah kamu ketika kamu tidak sengaja pandangan berbenturan sama musola yang doyong, lalu kamu turun dan bilang, Pak, supaya jangan doyong, saya betulin dah. Saya punya tabungan dikit. Ternyata orang sholat di situ, Pak. Enggak jadi roboh tuh musala. Sepanjang orang sholat di situ jadi ular buat kita. Alhamdulillah. Bertarungnya kalau bisa jangan di kuburan. Beresiko kalau di kuburan mah. Kita enggak bisa ngitung. Kalau di sini kita bisa ngitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung sebelum kamu dihitung. Ya sudah. Kembali kepada si ayah dan si ibu, saya bilang, "Pak, Bapak tadi bilang, Ibu tadi bilang tidak kerja mulai dari sebelum atau mulai dari setelah nikah. Emang nikahnya tahun berapa?" Jawab nih si ayah, "Tahun 96, Ustaz." Oh. "Sekarang tahun berapa?" "Waktu itu 2003." "2003, Ustaz. Berapa tahun?" "7 tahun." "Pak, kalau 7 tahun enggak ada sama sekali pekerjaan nyangkut. Enggak ada sama sekali usaha nyangkut. Kayaknya bukan ujian nih, Pak. Kayaknya azab." "Baik dah. Untuk memudahkan Bapak menjawab, saya bertanya aja deh. Nomor 1, jawab yang jujur ya, Pak. Nomor 1, catat nih yang bawa tulisan, yang bawa pulpen. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah. Syirik. Kita anggap kita bersih, enggak taunya kita kotor." Banyak sekali ayat-ayat tentang kemusyrikan, diantaranya boleh kita ambil surah Az-Zumar, surah ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami menurunkan kepada kalian itu kitab Al-Quran dengan hak, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan semurni-murninya. Ala lillahiddinul khalis. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Kita tuh begini, Pak. Kadang-kadang kita punya cincin. Maaf nih, maaf. Ini saya sudah mulai masuk wilayah yang sebenarnya ini menjadi sebuah perang terbuka nih. Pembahasan tuntas memang bukan di sini tempatnya. Kita mau ngomong nomor 1 penyebab utama syirik. Air bisa jadi bukan syirik, bisa jadi syirik. Kita enggak boleh pukul rata ya. Ayat kursi bisa jadi benar itu hiasan yang membawa barokah, bisa jadi syirik. Lah kalau ayat kursi sudah ditaruh di laci yang katanya bakal bikin ini menjadi rizki, celaka, Pak. Pemanis, penglaris. Ayo ayo, mana jagoan-jagoan dukun mana? Yang biasa ngelmu di mana, ayo. Bener itu. Dan bisa jadi datangnya dari kiai yang katanya kiai, belum tentu kiai. Sebab sekarang penampilan paranormal, penampilan dukun ngelebihin kiai. Baik, kita teruskan. Nomor 1, syirik. Ayat kursi itu bisa jadi benar-benar datangin berkah atau malah petaka buat kita. Ayat Quran malah bakal melaknat kita kalau kita taruh di buntelan wafak, Pak. Kemudian ditaruh di dompet. Dompet adanya di mana coba? Di pantat, lu tega banget coba. Pak, jangan percaya sama cincin ini ya. Semua kekuatan tetap milik Allah ya. Subhanallah. Buku Mencari Tuhan Yang Hilang itu sepertiganya bicara tentang kemusyrikan, karena saya pelaku, Pak. Saking kita pengen usahanya maju, kita pagerin sana, pagerin sini. Saking kita pengen gak ada lawan gitu. Hah? Pengen ngilmu nih gitu. Sepertiga isi Mencari Tuhan Yang Hilang itu tentang kemusyrikan. Pernah saya datang salah seorang kiai, Pak. Saya kalau ingat malu sama Allah, ya Allah, sampai kayak gitu. Beguru nih kita sama nih kiai. Datang pelacur, Pak. Datang pelacur ke kiai saya itu. Dalam tanda petik ya. Ini udah saya delete sudah. Tapi dulu mata saya buta. Si pelacur ngomong gini, ada saya. Kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelanggan saya nambah, Kiai. Allahu Akbar. Itu saya tulis pak, di buku saya cari tuh ada tuh kalimat itu. Tapi saya menganggap jago betul nih kiai, urusan pelacur aja beres, apalagi urusan gua. Dengan santainya kiai itu jawab begini sambil ngurut dia kakinya. Ya, abang mah cuma bisa bantu doang. Kalau emang bakalan nambah, alhamdulillah. Gelap urusannya. Ada lagi datang orang ngomong begini, kiai saya pengen bayar utang. Jawabannya cuma ada di orang ini. Bikin orang ini nunduk nih kiai sama saya. Begitu kata nih tamu. Orang ini jujur, tapi urusannya gak bener nih. Jangan sampai orang ini tahu saya gak bener. Hebatnya nih ilmu. Apa kata si kiai? Kalau urusan benar gak bener, urusan situ. Nih pakai ayatnya, wiridnya, apa sampai sekarang saya. Allahumma sahhir li qalba fulan bin fulan kama sahartal bahra li Musa alaihi salam. Gila enggak tuh doa? Walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihi salatu wassalam. Gila Allah. Bismillahir majraha wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallah. Kalau kita lihat itu kan ayat Quran, Pak. Tapi pemanfaatannya yang salah membuat ngaco. Tundukkan ya Allah. Doanya kan gitu. Hatinya dia sebagaimana engkau menundukkan lautan buat Musa. Oh, Pak. Bikin lembut hatinya dia sebagaimana engkau bikin lembut besi buat Daud alaihi salatu wasalam. Tapi karena salah make, ya begitu deh. Ada lagi yang begini wiridnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Fuh. Tuh. Bunyi. Ibu bapak, saya ingin kita bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini munajat kita ini insya Allah melengkapi sesi pertama tadi, yang kita baru sampai ke pendeteksian apakah persoalan yang kita hadapi ini ujian atau azab dengan mempelajari penyebabnya. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami ya Allah untuk bisa mempelajari sebab-sebab dari kehancuran manusia. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Allah sebagai seorang manusia. Kenapa hutang kami belum selesai? Kenapa usaha kami tidak maju? Mengapa pekerjaan kami berantakan? Mengapa urusan kami belum pada kelar? Mengapa kalau kami punya keinginan belum terjawab? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadikan kami mengawali tahun baru Hijriah ini ya Allah punya alat ukur. Yang menjadi penting buat kami bukan apakah kami bisa kembali kaya. Yang penting buat kami saat ini bukan apakah kami bisa kembali kerja dan usaha. Kini kami tahu ya Allah, hal yang penting buat kami bukan apakah kami kemudian bisa kembali tegak ekonomi kami, terbayar segala hutang kami, sembuh segala penyakit kami. Tapi yang terpenting ya Allah, yang kami mintakan darimu ya Allah, agar engkau tanamkan di hati dan pikiran kami adalah apakah kami sudah dapat ampunanmu atau belum. Apakah kami akan meninggal dalam keadaan penuh dosa dan maksiat? Apakah kami siap menghadapmu dalam keadaan hati yang bersih? Maka ya Allah, ajarkan kami ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami adalah rahmat buat kami dan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami ya Allah berkah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami manfaat buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami ya Allah. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan mata kami, bersihkan ya Allah kaki dan tangan kami sebelum nanti engkau meminta pertanggungjawaban dan persaksian dari mereka. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ikfir lana ya ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah hingga mendapat cahayamu ya Allah, hingga mendapatkan ampunan dari Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab dunia yang tidak ada di dalam genggaman kami. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab pekerjaan yang hilang, usaha yang hancur, ekonomi yang runtuh. Tapi jadikanlah kami gelisah ya Allah bila kami jauh darimu, bila kami tidak mendengar panggilanmu, bila kami lalai dan tidak ingat padamu. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Mungkin azabanna ya Rabb, izinkan kami memberikan yang terbaik untukmu ya Allah, memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami, untuk istri-istri kami ya Allah, untuk pasangan hidup kami, untuk orang-orang tua kami, untuk kawan-kawan kami, untuk saudara-saudara kami. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن